Adi Santoso dalam Business Wisdom. Mitra bisnis, saya sering heran bahwa orang itu bisa berhenti belajar ketika dia lulus S1 atau ketika dia lulus S2. Jadi pada hari-hari kerjanya dia jarang belajar lagi. Maka saya ingin menawarkan sebenarnya sedikitnya ada 8 hal di mana Anda bisa belajar memperbaiki diri untuk mendapatkan sebuah skill set yang baru, untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, untuk mendapatkan cara berbisnis yang lebih baik. Yang pertama, dan ini yang paling saya yakini adalah membaca. Tidak semua orang suka membaca, tapi saya hobi dengan buku dan membaca. Bagi mereka yang suka membaca, cobalah membaca sebanyak-banyaknya hal yang membuat Anda bisa lebih ahli di bidang tertentu. Jangan hanya membaca komik saja, tetapi membaca sesuatu yang berguna untuk kehidupan bisnis Anda. Yang kedua, internet. Dan surfing di internet, ceklah hal-hal yang membantu Anda menjadi lebih ahli dalam bisnis Anda. Kalau sales, carilah salesmanship yang baik. Kalau Anda hobinya accounting, carilah tentang metode accounting yang lebih baik. Bidang apapun ada di internet. Dan yang ketiga, belilah audio book atau audio apapun. Jadi ada sebuah buku yang dibaca dan Anda masukkan atau Anda beli motivasi dalam sebuah CD atau audio. Di jalan, di mobil, atau ubahlah menjadi MP3, masukkan ke dalam iPod Anda. Sehingga Anda ketika nganggur menunggu di bandara bisa mendengarkan sesuatu yang memperkaya kemampuan Anda. Dan yang keempat, sekolah lagi. Baik itu kursusan seminggu 2 kali ataupun mengambil MBA selama 2 tahun. Dan yang kelima, tanyalah kepada orang yang ahli di bidang itu. Anda ingin mempelajari sesuatu, tanya kepada orang itu baik melalui email atau kalau ketemu. Menanyakan keinginan Anda untuk menanyakan akan mengembangkan otak Anda untuk kemauan belajar. Dan yang keenam, ikutlah asosiasi. Bernetworklah pada perkumpulan tertentu di mana di bidang itu Anda bisa mengembangkan ilmu Anda. Dan yang ketujuh, bersahabatlah dengan orang yang lebih pandai dari Anda. Karena Anda akan ketularan ikut menjadi lebih pandai dan ikut dengan apa yang Anda pelajari dari orang itu. Dan yang kedelapan, belajarlah dari bos Anda, pemilik perusahaan Anda, pimpinan Anda. Mereka lebih sukses dari Anda tentu karena mereka punya sesuatu yang lebih dari Anda. Maka itulah 8 hal yang dapat Anda kembangkan untuk membuat Anda menjadi seorang pembelajar yang baik dan menjadi orang yang lebih sukses dalam hidup ini. Mitra bisnis, saya Tanah Di Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda. Jika Anda membutuhkan desain grafik, website, atau berbagai media promosi bagi perusahaan Anda, hubungi Sam Design. Telepon ke Pas FM Jakarta di 633-9160, 633-9160.